الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada hadis yang ke-30. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Dalam hadis ini Nabi menyatakan sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan dilalaikan. Dan telah menggaris batas-batas, maka jangan dilanggar. Telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kalian langgar. Dan mendiamkan sekian perkara, bukan karena lupa, maka jangan membahas-bahas tentangnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita sampai dalam syarahnya dari Ibn Rajab rahimahullah. Wa rawa An-Nawas Ibn Sam'an anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala daraballahu mathalan siratan mustaqima وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنه إن تفتحه تلجه. قال, kita terjemahkan, diriwayatkan dari Nawas ibn Sam'an dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau memberikan permisalan. Daraballahu mathalan, Allah memberikan permisalan jalan yang lurus, seakan-akan satu jalan. Wa'ala jambatayi surat suran, yang di kanan dan kiri jalan tersebut ada dua pagar. Fihima abwabun mufattaha, jalan di kanan kirinya ada pagar, dan pagar itu ada pintu-pintunya dalam keadaan terbuka. Wa'ala al-abwabi suturun murha, tetapi di pintu-pintu tadi ada tirai yang menutupi. Wa'ala babis surat da'in yaqul, dan di pintu-pintu jalan tadi ada yang berkata ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an, Di jalan yang lurus tadi ada yang mengajak, wahai manusia, masuklah ke jalan ini seluruhnya. Wala tu'arriju, jangan kalian menyimpang. Tidak ada yang dengan mau cetakannya? Hah? Rok semua. Tu'arriju. Yang menyimpang itu tu'awiju bilwaw. Wada'in yad'u min jawfis surat. Dan ada pengajak lagi dari di dalam jalan tersebut. Da'in, ada pengajak yang berkata, wa idza arada an yaftah syai'an, kalau orang-orang tadi akan membuka tirai dari pintu-pintu di kanan dan kirinya, da'i tadi berkata, waihak la taftahu, celaka engkau, jangan dibuka. Tirai tersebut jangan dibuka. Fa innaka in taftahu talijhu, karena kalau engkau membukanya, kau akan masuk. Kemudian setelah diberi permisalan seperti ini, digambarkan oleh Nabi, was-sirat al-Islam, jalan yang lurus tadi adalah Islam. Was-surani, sedangkan dua pagar tadi adalah batas-batas Allah. Wa hadda hududan fala ta'taju anha, Allah membuat batas-batas, maka jangan dilampaui. Maka pagar tadi di kanan dan kirinya adalah batas-batas Allah. Wal abwabul mufattaha, sedangkan pintu-pintu yang bisa dibuka tetapi tertutup tirai adalah maharimullah, keharaman-keharaman Allah. Wadzalika da'i ala ra'sis sirat, sedangkan pengajak da'i yang ada di ujung jalan adalah Al-Qur'an, yang selalu menyatakan ikuti jalan yang lurus, ikuti jalan yang lurus, ikuti jalan yang lurus. Wadda'i min fawq, sedangkan da'i yang ada di atas mereka adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim, itu adalah panggilan hati setiap orang. Panggilan hati setiap orang itu akan berkata, waihak ladaftah, celaka engkau, jangan dibuka. Jangan dibuka. Tapi ketika engkau buka, engkau pasti akan masuk. Demikian kharrajahu al-Imam Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa hadha lafdhuhu, dan ini lafaz Imam Ahmad rahimahullah. Dikeluarkan pula oleh An-Nasa'i dalam tafsirnya dan Tirmidzi wa hasanahu. Fadharaba an-nabiy, kata Ibnu Rajab, maka dalam hadis ini Nabi mempermisalkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Islam. Di dalam hadis ini dengan siratal mustaqim. Jadi Islam digambarkan dengan apa? Jalan yang lurus. Wa huwa at-tariqus sahl. Jalan yang lurus itu jalan yang paling mudah. Jalan yang berkelok-kelok itu sulit, susah, berat. Tetapi yang mudah adalah yang lurus. Jalan yang berkelok, berputar, melambung, lebih jauh. Tetapi yang lurus, lebih dekat, singkat. Berarti lebih singkat, lebih mudah. Ditambah lagi, di samping as-sahl, al-wasi'. Jalannya luas. Tidak susah, tidak berat. Al-musil salikahu ila matlubihi, yang akan mendatangkan seseorang pada apa yang diinginkannya. Membawa seseorang pada apa yang dicita-citakannya. Wa huwa ma'a hadha mustaqimun, tetapi bersama dengan itu jalan itu lurus. La iwaja fihi, tidak ada iwaj. Makanya saya katakan tadi yu'awwij. Jadi kata iwaj. Fa yaqtadi dhalika qurbahu wa suhulatahu, maka yang demikian konsekuensinya akan lebih dekat. Wa suhula, lebih mudah. Jalan yang melambung, jalan yang berkelok dengan jalan yang lurus, lebih dekat yang lurus. Wa ala jambatayi sirat, dan di antara dua sisi sirat, yumnatan wa yusratan, yang di kiri, yang di kanan dan yang di kiri, surani, ada dua sur, dua pagar. Wa huma hududullah, dan itu adalah batas-batas Allah subhanahu wa ta'ala. Fakama anna sura yamna' min man kana dakhilah min ta'addihi wa mujawazatihi, dan sebagaimana yang namanya pagar adalah membatasi, menghalangi orang untuk memasukinya atau melewatinya. Fakadzalikal Islam, Demikian pula Islam punya batas-batas untuk menghalangi para hamba agar jangan memasukinya. Maka hadis yang sedang kita bahas berbunyi, وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. Allah menggariskan garis-garis batas, maka jangan dilampaui. يَمْنَأْ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْخُرُوجِ عَنْ حُدُودِهِ. Batas-batas tadi, pagar-pagar tadi, menghalangi orang yang sudah berada di jalan yang lurus, agar jangan keluar lagi. Agar jangan kharaja an hududihi wa mujawazatiha. Walaysa wara'a ma haddallah minal ma'zuni fihi illa ma naha anhu. Maka tidak ada di belakang batas-batas tadi kecuali apa yang dilarang. Walaysa wara'a ma haddallah, tidak ada di belakang batas yang Allah telah gariskan dari apa yang Allah izinkan kecuali ma naha anhu, kecuali apa yang dilarang. وَلِهَذَا مَدَحَ سُبْحَانَهُ الْحَافِذِينَ لِحُدُودِهِ. Oleh karena itu Allah memuji mereka-mereka yang menjaga batas-batasnya. الْحَافِذِينَ حُدُودَهُ وَالْحَافِظَاتِ. Orang yang menjaga batas-batas Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَمَّ مَنْ لَا يَعْرِفْ حَدَّ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ كَمَا قَالَ تَعَالَى. Dan juga Allah cerca sebaliknya, yaitu man la ya'rif, orang yang tidak mengenali haddal halal wala haddal haram, tidak mengenali batas halal, tidak pula batas haram, tidak peduli dengan garis-garis batas. Allah cerca mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Al-A'rab, orang-orang Badui, orang Arab gunung, ashaddu kufran wa nifaqa. Kalau mereka kufur, kufurnya lebih dahsyat. Kalau mereka nifaq, kemunafikannya lebih dahsyat. Karena bersama dengan kemunafikan, ada kebaduian, ada kebodohan, kedunguan. Sehingga tidak mengerti sama sekali adab. Tidak seperti orang-orang kota. Orang kota itu mengerti sekian adab-adab yang biasa mereka lakukan. Sehingga Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika masih kafirnya, ditanya oleh Raja Heraklius, dijawab dengan jujur. Sambil berkata, sungguh demi Allah, kalau aku tidak tahu bahwa kedustaan itu adalah akhlaknya para budak, aku akan berdusta. Tetapi aku tahu itu akhlaknya orang rendahan. Ini orang kota. Padahal masih kafir waktu itu. Tetapi badu yang banyak menjadi munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan bersamanya orang-orang A'rab dari gunung. Maka mereka atau dari pinggiran kota Badia. Bahkan kalimat bodoh dari badu. Orang tua dulu kalau bilang orang yang tidak mengulak punya aturan dikatakan badu. Kemudian didengar oleh orang Indonesia, bodoh. Barakallahu fikum. Qala ashad kufran wa nifaqa, lebih dahsyat kekafirannya, lebih dahsyat kemunafikannya. Wa ajdaru, dan sangat mungkin, ajdar sangat pantas untuk tidak mengetahui batas-batas Allah yang Allah gariskan melalui lisan rasulnya. Wa qad taqaddama hadis al-Qur'an wa annahu yaqulu liman 'amila bihi, dan telah lewat pembicaraan Al-Quran dan bahwasanya siapa yang beramal disebut dengan hafizah hududi, mereka menjaga batas-batasku. Waliman lam ya'mal bihi, dan siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran dikatakan ta'adda hududi, dia melanggar batas-batasku. Wal muradu, yang dimaukan di sini, anna man lam yujawiz ma udina lahu fihi ila ma nuhiya anhu faqad hafidha hududallah wa man ta'adda dhalika faqad ta'adda hududallah. Maka maksudnya dari pembahasan ini, bahwa siapa yang tidak melampaui batas yang diizinkan, tidak melampaui batas yang diizinkan kepada apa yang dilarang, maka berarti dia menjaga batas-batas Allah. Dan siapa yang ta'adda dzalik, siapa yang melampauinya, berarti dia melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tutlaqul hudud wa yuradu biha nafsul maharim. Bahkan ketika diucapkan secara mutlak kalimat hudud, biasanya dimaukan dengannya adalah keharaman-keharaman. Wa hina idzin yuqal, maka ketika itu dikatakan la taqrabu hududallah, jangan mendekati batas-batas Allah. Apa maknanya? Jangan mendekati keharaman-keharaman Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha, itulah batas-batas Allah, jangan dekati. Karra'i yar'a haula al-hima, seperti penggembala yang menggembalakan di dekat batas hutan lindung, atau lebih tepatnya taman milik raja yang diberi batas. Ini tidak boleh diganggu. Nah, kalau engkau menggembalakan di perbatasan, maka kambing-kambing tadi akan memasukinya. Tidak mungkin akan selamat, karena kambing tadi akan mencari mana yang lebih hijau. Sedangkan hima yang dijaga oleh para raja tadi tidak diganggu, maka lebih hijau, maka pasti akan memasukinya. Makanya dalam hadis yang tadi, waiha la taftahu, in taftahu talijhu, celaka, jangan dibuka. Kalau dibuka, mesti kau akan masuk. Mesti kau akan masuk. Mengapa demikian? Karena ketika ditutup, kamu tidak tahu apa di dalamnya, lebih mudah untuk menahan diri. Haram, saya tidak mau mendekatinya. Haram, tidak mau mendekatinya. Tapi kalau sudah dibuka pintunya, terlihat menariknya, terlihat manisnya, kok enak ya, kok sepertinya asyik, coba sedikit. Maka jangan dibuka. Disinilah sebabnya mengapa Allah katakan wala taqrabu zina, bukan menyatakan la taznu, jangan kalian zina, bukan. Allah katakan jangan dekati, sebab kalau sudah dekati sulit untuk menghindar. Kalau masih jauh mudah. Kamu dalam keadaan di lingkungan yang baik, bersama orang yang baik, di lingkungan ahlu sunnah, bersama ahlu sunnah, masya Allah hijab terjaga, aman. Iya pak, iya. Jauh. Tetapi ketika engkau di lingkungan yang jelek, ikhtilat, bercampur laki-laki dengan perempuan, kamu melihat setiap hari mereka tersenyum, mereka menyapa, para wanita tadi, kamu membalas menyapa, cuma menyapa aja. Sedikit mendekat. Sedikit mendekat. Apa kabarnya? Ya dongkan tangannya. Sekali-kali. Terus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka Allah katakan bukan jangan berzina, tetapi jangan dekati. Artinya jauhi. Jangan dekati seperti kalimat ini. Wala taqrabuha. Tilka hududullah. Fala taqrabuha. Itu batas-batas Allah. Jangan dekati. Dekati saja jangan. Sebab kalau sudah dekat, engkau enggak akan mampu menjaga dirimu. Karena hawa nafsu itu seperti kambing-kambing tadi. Kamu menggembala kambing di perbatasan, ya kambing tadi akan masuk otomatis, karena itu lebih hijau. Lebih hijau dan lebih segar, pasti akan ke sana. Demikian pula ketika engkau tidak menggembalakan hawa nafsumu di lingkungan yang baik, di lingkungan ilmu, lingkungan ahli sunnah, maka hawa nafsu akan liar, akan kesana kemari, dan pasti akan memasuki yang dianggap lebih hijau. Padahal itu adalah sudah melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, selanjutnya dikatakan, wal muradu, yang dimaukan, an-nahyu anirtikabi ma naha anhu fil ayati min mahduratus siyam wal i'tikaf fil masajid. ومن هذا المعنى هو تسمية المحارم حدودا. Yang dimaukan dalam ayat tadi, jangan dekati hudud Allah, adalah larangan untuk mengerjakan apa yang dilarang di dalam ayat-ayat Allah. Min mahduratus siyam, dari apa yang merupakan larangan-larangan orang sedang berpuasa. Wal i'tikaf, larangan-larangan orang yang sedang beriktikaf di masjid-masjid. Wa min hadzal ma'na, dari makna inilah, datangnya penamaan maksiat-maksiat tadi dengan hududallah, batas-batas Allah. Wa hiya tasmiyatul maharim hududan. Di sinilah penamaan yang haram-haram dengan hudud, batas-batas Allah. Dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Matalul qa'im ala hududillah wal mudhin fiha kamathali qaumin iqtasamu safinah ila akhirih. Permisalan orang yang berdiri di batas-batas Allah sedangkan dengan orang yang dalam keadaan melanggar batas-batas Allah, itu seperti kaum yang iqtasamu safinah, yang menaiki sebuah perahu. Yang di atas, yang di bawah kalau mau mengambil air ke atas. Sampai kemudian yang di bawah berkata, ini kalau kita naik ke atas terus susah. Lebih baik kita lubangi kapal ini, kita dapat air dengan mudah. Maka kalau dibiarkan dia melanggar batas-batas tadi, maka niscaya akan tenggelam jami'an, akan tenggelam seluruhnya. Kalau dia selamat, maka dia selamat seluruhnya. Warad al-qa'im ala hududullah al-munkar lil-muharramati wal-nahi anha. Al-hadis. Nah. Al-hadis disebutkan, arada bil-qa'im ala hududillah. Siapa yang dimaksud dengan orang yang berdiri di batas Allah? Al-munkir. Yang mengingkari al-muharramat, perkara-perkara yang haram. Itu berdiri di batas-batas Allah. Kalau dia tidak berpegang dengan apa yang Allah gariskan, maka dia akan ikut celaka walaupun tidak melakukan. Kita lihat hadisnya di bawahnya, di footnote-nya secara lengkap. Matalul qa'im ala hududillah wal mudahin fiha. Permisalan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Allah. Permisalannya seperti satu kaum yang istahamu ala safinah, yang mereka menaiki safinah dengan berundi. Istahamu, berundi. Siapa yang dapat di atas, siapa yang dapat di bawah. Fa'asaba ba'duhum a'laha. Sebagian mereka mendapatkan bagian di atas. Wa ba'duhum asfalaha. Sebagian mereka mendapatkan di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha. Idza taqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Sedangkan yang di bawah ini kalau ingin mengambil air, istaqaw, mencari suqya, mencari air, marru 'ala man fawqahum, dia akan naik ke atas melewati orang yang di atas. Faqalu, maka orang-orang yang di bawah ini berkata, "Law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Kalau kita lubangi saja kapal ini, niscaya kita tidak mengganggu orang yang di atas. Kita enggak usah naik. Lubangi saja kapal ini. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau dibiarkan mereka melubangi kapal, maka akan tenggelam seluruhnya. Yang di atas tadi yang tidak ikut-ikutan berbuat akan ikut tenggelam. Wa in akhadu ala aydihim. Tetapi kalau mereka pegang tangan-tangan mereka ini, jangan. Najau. Mereka selamat. Wa najau jami'an, dan selamat seluruhnya. Berarti siapa yang qa'im ala hududillah? Ini kan permisalan, kata Nabi, permisalan orang yang tegak menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang melanggar hukum Allah. Orang yang melanggar hukum Allah sudah jelas yang melubangi kapal. Mana yang qa'im ala hududillah? Yang qa'im ala hududillah yang mengingkari. Jangan. La taftahu, jangan buka itu. Jangan lubangi kapal. Maka selamat seluruhnya. Maka di atas disebutkan, kembali ke atas, arada bil qa'im ala hududillah, yang dimaukan dengan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah adalah al-munkir lil muharramat wan nahi anha, yaitu yang mengingkari perkara haram dan yang melarang perkara haram. Ini orang yang berdiri di batas-batas Allah. Wa fi hadis Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau berkata, inni akhudhu bihujazikum, aku mengambil ujung-ujung pakaian kalian. Dan aku berkata, ittaqun nar, ittaqun nar, ittaqul hududa, hati-hatilah dari api neraka. Hati-hatilah dari batas-batas Allah. Masih ingat hadis ini? Hadis ketika Rasulullah SAW menyatakan masali, permisalanku dengan permisalan manusia adalah seperti orang yang menyalakan api. Faja'alal hasyarat wad-dawab yaqa'na fi. Ketika api itu menyala, mulai serangga-serangga, binatang-binatang kecil mendekat ke api itu. Aku halangi mereka agar jangan masuk ke api. Aku halangi. Fatafallatat minni fadakhala an-nar. Tetapi binatang tadi, serangga tadi menghindar dariku dan memaksa masuk ke dalam api. Ini permisalan aku dengan kalian wahai manusia. Aku katakan jangan kalian tetap maksa. Aku pegang ujung pakaian kalian dari belakang dan menyatakan ittaqun nar, hati-hati api neraka, hati-hati hudud Allah, batas-batas Allah. Tetapi kalian memaksa, tafallatat minni fadakhala an-nar. Ini barakallahu fikum, potongan hadisnya disebutkan dengan kalimat ini. Inni akhidun bihujazikum. Aku pegang ujung belakang pakaian kalian. Ini menghalangi. Jangan. Hindarilah neraka. Hindarilah batas-batas Allah. Kharraja at-Tabrani wal Bazzar. Dikeluarkan oleh Tabrani dan Bazzar. Wa arada bil hududi maharimullah wa ma'asihi. Yang dimaukan dengan batas-batas Allah adalah keharaman Allah dan kemaksiatan-kemaksiatan. Hati-hatilah dari api neraka, hati-hatilah dari kemaksiatan. Itu maknanya. Wa minhu qaulur rajuli alladhi qala lin-nabi. Dan di antaranya juga ucapan seseorang yang diucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, inni asabtu haddan fa aqimhu alayya. Hadis apa ini? Hadis seseorang sahabat yang berzina datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alayya, aku telah jatuh ke dalam hukum had, hukum aku. Had mufrad, jamaknya apa? Hudud. Artinya beliau berkata, aku jatuh ke dalam hudud Allah. Berarti apa hudud? Kemaksiatan-kemaksiatan. Aku jatuh dalam kemaksiatan, hukum aku. Berarti kadang batas bermana garis, jangan dilampaui. Kadang batas itu sendiri bermana maksiat itu sendiri, jangan dekati. Berarti tergantung dengan konteks kalimatnya. Kalau kalimatnya hendaklah jauhi hudud, hudud Allah, maka maknanya jauhi maksiat-maksiat Allah. Tetapi kalau qa'imun bihududi, dia berdiri di batas-batas Allah, maknanya bukan melanggar, bukan pula berdiri di garis, tetapi dia menegakkan apa yang sudah Allah gariskan. Ini barakallahu fikum, berbeda lagi maknanya. Wa qad tusamma al-uqubat al-muqaddarah ar-radi'ah 'anil maharim al-mughalladhah hududa. Makna lain lagi sekarang. Makna hudud. Kadang-kadang uqubat, hukuman-hukuman al-muqaddarah, yang ditentukan, ar-radi'ah 'anil maharim, yang bisa mencegah seseorang dari yang haram, al-mughalladhah yang sangat besar keharamannya, itu pun disebut dengan hudud. Hukumnya disebut hukum had. Kalau mencuri dipotong, kalau berzina belum muhsan dicambuk, kalau berzina sudah muhsan dirajam, ini disebut hudud. Atau diterjemahkan hukum-hukum had. Berarti bisa bermakna garis-garis batas, bisa bermakna kemaksiatan, bisa bermakna hukuman-hukuman. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan haddu zina ar-rajm wa haddu sariqah qat'ul yad wa haddu shurb al-khamr darb al-sawt cambuk. Wa minhu qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Usamah, di antaranya ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Usamah radhiyallahu ta'ala anhu, atashfa' fi haddin min hududillah, atashfa' fi haddin min hududillah, yani fi al-qat' fi al-sariqa, wa hadha huwa al-ma'ruf min ism al-hudud fi istilah al-fuqaha. Masih ingat hadis Usama? Ada seorang wanita Quraisy ketahuan mencuri, dan besarnya yang dicuri adalah sebesar yang memang harus dipotong tangannya. Kemudian orang-orang Quraisy berbisik-bisik, ya Usama, engkau paling dicintai oleh Rasulullah. Sampaikan padanya, ini wanita-wanita Quraisy, wanita terhormat. Kalau dipotong tangannya, kita semua akan ikut malu. Dan termasuk Rasulullah SAW orang Quraisy. Sampaikan padanya. Disampaikan pada Usama kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah dia orang yang mulia dari kalangan Quraisy begini. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, atashfa fi haddin min hududillah, apakah engkau memberikan syafaat dalam masalah had min hududillah? Wallahi, demi Allah, lau Fatimah binti Muhammadin sarakat waqata'tu yadaha, sungguh kalau Fatimah anakku mencuri, akan aku potong tangannya. Tapi enggak peduli apakah itu turunan orang mulia, bahkan anak Rasul sekalipun, kalau sarakat laqata'tu yadaha, kata Nabi, kami akan potong tangannya. Di sini kalimatnya had min hududillah, batas-batas Allah. Apa maknanya? Hukuman-hukuman Allah. Apakah engkau memberikan syafaat membela seseorang dari hukuman Allah yang sudah ditentukan, yaitu dipotong tangannya? Ya'ni fil qat'i fis sariqah. Ya'ni masalah memotong tangan karena mencuri. Wa hadha huwal ma'rufu min ismil hudud. Dan inilah yang dikenal dalam masalah hukum hudud menurut istilah fuqaha. Jadi kalau para fuqaha berkata ini termasuk hududullah atau termasuk al-hudud, maka maknanya hukum-hukum had. Amma qaulun Nabi SAW, adapun ucapan Nabi SAW ala alihi wasallam, la yujladu fawqa ashri jaladat illa fi haddin min hududillah, tidak dicambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali dalam masalah had min hududillah. Fahadha qad ikhtalafa an-nas fi ma'na. Baik, makna hudud di sini yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Jangan dicambuk lebih dari 10 kali kecuali kalau urusannya dengan hudud. Kita terjemahkan dengan terjemahan pertama. Tidak dicambuk dengan lebih dari 10 kali cambukan kecuali dalam garis-garis Allah. Kurang tepat. Baik, yang kedua, tidak dicambuk lebih dari 10 kali kecuali dalam masalah kemaksiatan-kemaksiatan. Terlalu umum. Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah maksudnya kemaksiatan? Kecuali kalau kemaksiatan. Nah, kalau bukan kemaksiatan, dicambuk karena apa? Ikhtilaf an-nas fi ma'na. Faminhum man fasar al-hudud ha'huna bihadihil hudud al-muqaddarah. Di antara mereka ada yang menafsirkannya dengan yang ketiga ini, bahwa tidak boleh mencambuk seseorang sebagai hukuman lebih dari 10 kali cambukan kecuali dalam masalah hukum-hukum had. Hukum had berapa? Hukum berzina sebelum muhsan 100 kali cambukan. Hukum khamr demikian juga. Atau hukum berdusta berapa? 80 kali cambukan. Lebih dari 10. Maka mereka menerjemahkannya sebagian ada ikhtilaf. Tidak dicambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali dalam masalah hukum-hukum had. Wa qala inna at-ta'zir la yuzadu 'ala 'ashri jaladat. Adapun ta'zir tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Ta'zir itu adalah hukuman yang tidak tertentu dalam Quran, tidak pula dalam sunnah, dan itu dari ijtihadnya penguasa. Siapa yang melanggar begini-begini, kami cambuk. Maka kalau itu bukan hukum had, tidak boleh lebih dari 10. Melanggar lampu merah, dicambuk. Enggak boleh lebih dari 10. Melanggar apa lagi? Cambuk. Tidak boleh lebih dari 10. Kecuali pada haddin min hududillah. Adapun ta'zir, dan ta'zir ini haknya penguasa. Boleh menghukum dengan ta'zir. Dan ta'zir ini tidak hanya dengan cambukan, boleh pula dengan had penjara. Jadi jangan kalian terlalu jauh menganggap bagaimana penjara enggak ada dalam Islam, kata siapa? Ada. Habsuhu sekian lama itu ada. Dan itu termasuk ta'zir yang merupakan ijtihadnya penguasa. Tetapi hudud jangan diganti. Hudud tidak boleh diganti. Hudud tetap apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan hudud, hukum had, karena memang itu hududullah, batasan yang sudah digariskan oleh Allah, harus begitu. Kecuali kalau ada alasan-alasan yang menyebabkan mereka dimaafkan. Dan itu tentunya dengan istihadnya penguasa melihat korinah-korinah. Ternyata dia mencuri karena kelaparan. Maka dimaafkan, dan justru kaum muslimin yang diperingatkan, bagaimana mungkin kalian punya tetangga lapar, kalian tidak bantu dia. Ini di zaman Umar bin Khattab terjadi. Ketika akan dihukum, ternyata diketahui dia adalah orang yang paling miskin, yang paling tidak punya apa-apa, dan dia terpaksa karena lapar. Dimaafkan oleh Amirul Mukminin. Kembali pada kitab. وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. Kembali kepada hadis berarti. Belum kelewat, kelewat. Ada yang kelewat. وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَ. Iya. وَلَا يُزَادْ عَلَيْهَا إِلَّا فِي هَذِهِ الْحُدُودِ الْمُقَدَّرَةِ. Maka hukum-hukum ta'zir tadi tidak boleh lebih dari 10, kecuali pada hukum-hukum had yang muqaddarah, yang sudah ditentukan, bukan ditakdirkan, yang sudah ditentukan. Wa minhum man fassara al-hududaha huna bi jinsi maharimillah. Tetapi di antara mereka yang menafsirkan bahwa hudud di sini adalah kemaksiatan-kemaksiatan tertentu. Jadi kemaksiatan itu ada bermacam-macam. Ada yang sampai disebut hudud, ada yang tidak. Di antaranya yang tidak adalah lamam. Lamam itu dosa-dosa kecil yang ma'fun anhu. Kaba'iral itmi wal fawahisha illa lamam. Dalam surat An-Najm. Dosa-dosa besar dan kemaksiatan fuhsh, maksiatan yang busuk, illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Wa qala al-murad, dan berkata yang dimaukan adalah mujawazatul ashri jaladati la yajuzu illa firtikabi muharramin min maharimillah. Bahwasanya hukuman lebih dari 10 kali cambukan itu tidak boleh kecuali pada orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan besar. Kabair. Muharram min maharimillah. Adapun melanggar aturan pondok pesantren, jangan. Melanggar aturan yang merupakan ijtihadnya penguasa, jangan lebih dari 10. Itu kan aturan kamu, bukan aturan Allah SWT. Maka kalau melanggar, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Wa amma darbut ta'dibi ala ghairi muharram, adapun pukulan sebagai ta'dib, meluruskan adab, maka tidak boleh lebih dari 10. Ala ghairi muharram, apa yang bukan perkara haram. Jangan meludah sembarangan, meludah sembarangan dipukul, itu tidak boleh lebih dari 10. Fala yatajawaz bihi ashra mujallada, ashra jaladat, tidak boleh lebih dari 10 cambukan atau pukulan. Sebab cambukan yang kalian bayangkan tidak seperti itu yang dimaksud. Bukan dicambuk sampai melepuh, tidak. Tetapi dipukul dalam keadaan tangan pun tidak nekuk. Begitu. Qala wa qad hamala ba'dhum qawlahu sallam. Kembali kepada hadis. Sebagian para ulama membawa hadis wa hadda hududan fala ta'taduha. Bahwasanya Allah membuat garis-garis, batas-batas, maka jangan dilampaui. Ala hadhil uqubat az-zajirah anil muharramat. Ternyata sebagian mereka menafsirkan hadis ini secara khusus pada masalah hukum-hukum had. Berarti terjemahannya apa? Dan Allah telah menentukan hukum-hukum had, jangan dilampaui. Mencuri, kalau sudah lebih dari sekian, dipotong tangannya. Zina, kalau belum mahsan, dicambuk. Kalau sudah mahsan, dirajam. Itu batas-batas yang dimaksud di sini, kata sebagian ulama. Sehingga terjemahannya, bahwa siapa yang melanggar atau Allah telah menggariskan garis-garis hukuman tertentu yang zajirah anil muharramat, yang mencegah dari yang haram, maka jangan dilanggar. jangan dilampaui. Wa qala al-murad annahyu an tajawuzi hadhihi al-hudud wa ta'addiha. Berarti maknanya jangan melanggar, jangan melampaui batas dari hukuman yang sudah ada. Kalau sudah ditentukan potong tangan sampai pergelangan tangan, maka jangan berlebihan. Khawarij menghukum seorang yang mencuri sampai di katifnya, di pundaknya sini. Dengan alasan bahasa. Yang namanya tangan semuanya. Bukan pergelangan tangan. Padahal ada hadis yang menerangkan tentang pergelangan tangan ini. Mereka tidak pakai. Pokoknya kalau Allah menyatakan potong tangannya, berarti seluruh tangan ini harus hilang. Ada khawarij. Ekstrim. Maka makna hadis ini kesana juga. Kita berkata, bukan kalau telah menyatakan Allah sudah menentukan hukum-hukum had. Jangan kebablasan. Jangan dilampaui. Jangan berlebihan. Ya'ani ta'addiha inda iqamatiha ala ahli al-jara'im. Jangan melampaui batas menegakkannya atas para penjahat. Al-jara'im itu adalah para pelaku dosa. Jangan berlebihan. Berbuat atau judi atau apalagi kemaksiatan-kemaksiatan, tiba-tiba dikeruduk, dibakar, mati sekian orang. Ini berlebihan. Melampaui batas. ورجح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي لكان تكريرا لقوله. Apa alasan mereka kau menafsirkannya sebagai hukum-hukum had? Kata mereka yang menafsirkan hukum had, kalau ditafsirkan batas-batas tadi adalah larangan-larangan Allah, yakni perintah dan larangan jangan dilanggar, maka itu mengulang berarti. Mengulang kalimat yang pertama. Farada fara'idha falatudayi'uha. Allah wajibkan yang wajib-wajib, jangan dilanggar. Kemudian Allah gariskan garis-garis, yang ini wajib, yang ini haram, jangan dilanggar. Sama, kata mereka. Maka, ditafsirkan dengan berbeda, itu aula. Sehingga kena semua. Waharrama asya'a juga sudah ada. Lihat di akhir hadisnya, wa harrama asya, mengharamkan perkara-perkara. Fala tajawazu anha. Ini diharamkan, jangan dilanggar. Lah berarti yang tadi hudud apa? Masa haram juga? Allah gariskan yang haram-haram, jangan dilanggar. Atau batas-batas. Allah beri batas, ini wajib, ini haram, jangan dilanggar. Yang wajib sudah di awal, faradu faraid. Yang haram sudah di akhir, wa harrama asya'a. Maka itu tikrar, mengulang. Dan dari fasahannya Rasulullah SAW, enggak mungkin mengulang kalimat yang sama. Kata pendapat mereka para ulama tersebut. Walaisal amru ala maqal. Kata Ibn Rajab, tetapi sesungguhnya tidak seperti yang mereka katakan. Dibantah oleh beliau. Fa innal wuquf indal hudud yaqtadi annahu la yakhruj amma adina fihi ila ma naha anhu. Makna tidak melanggar batas adalah tetap di lingkungan yang dibolehkan, ma'zun, tidak keluar pada apa yang dilarang. Wadhalika a'ammu, itu lebih umum dari perkara min kaunil ma'duni fihi fardhan, itu lebih umum daripada perkara yang wajib-wajib. Tidak. Kalau ini bukan yang wajib-wajib, hendaklah kamu di tempat yang halal, walaupun bukan wajib. Yang mubah, jangan kamu keluar pada yang haram. Itu makna hajjah hududan fala ta'taduha. Allah telah membuat garis-garis batas, maka jangan dilampaui. Artinya hendaklah engkau di lingkup yang halal, di lingkup yang diizinkan. Tidak bicara wajib atau tidak wajib. Berbeda. Demikian kata Ibn Rajab. Qala a'ammu min kaunil ma'duni fihi fardhan aw nadban, lebih umum dari perkara wajib atau sunnah atau mubah kama taqaddam. Wa hina idin fala tikrara, wa hina idin fala takrira fil hadis, dan ketika itu berarti tidak ada pengulangan dalam hadis, walhamdulillah. Berarti kelihatannya Ibn Rajab merujukkan yang mana? Yang pertama, batas-batas Allah. Berarti yang pertama Allah, Nabi katakan Allah mewajibkan yang wajib-wajib, jangan dilalaikan, harus dikerjakan. Allah membuat batas-batas, maka hendaklah engkau di dalam lingkungan batas itu jangan keluar. Tidak bicara yang wajib, tidak bicara yang nadab, tidak bicara yang mubah, pokoknya semua yang boleh kamu di situ saja. Jangan keluar. Terakhir, wa harrama asya, Allah mengharamkan sekian perkara. Berbeda. Yang tadi mubah pun di dalamnya termasuk. Wa ammal maskutu anhu fa natakallam fi usbu'il qadim insyaallah. Adapun yang dibiarkan oleh Allah maka jangan dicari-cari. Itu akan dibahas nanti pada pertemuan berikutnya bi idznillah taala wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.